Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita bahas beberapa ayat pada pertemuan sebelumnya yang semuanya menyebutkan tentang sifat maji'ah dan sifat iradah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat tersebut yang pertama adalah ayat dalam surat Al-Kahfi, walau la idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ma syaa Allah, disebutkan sifat masyiah bagi Allah. Ayat yang keduanya adalah ayat dari surat Al-Baqarah, walau syaa Allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid, disebutkan sifat masyiah dan sifat iradah. Walau syaa Allah maqtatalu, ini sifat masyiah. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, ini sifat iradah. Kemudian di ayat yang ketiganya, ayat dari surat Al-Ma'idah, disebutkan di akhir-akhirnya, di akhir-akhir ayat yang pertama ini, dari surat Al-Ma'idah, inna Allah yahkumu ma yurid, inna Allah yahkumu ma yurid, ditetapkan sifat iradah bagi Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang keempatnya dan yang terakhir dari surat Al-An'am, yakni ayat dari surat Al-An'am, ini ayat yang terakhir yang menyebutkan tentang sifat iradah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman yuridillahu an yahdiyah, faman yuridillahu an yahdiyah, ini sifat iradah. Wa may yurid an yudhillah, ini juga sifat iradah. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa iradatullah, sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua macam iradah. Adapun secara umum iradah sering kita artikan dengan kehendak. Maka kehendak atau iradatullah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah qadariyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan takdir. Iradah Allah di dalam takdir, Allah berkehendak ini terjadi, Allah berkehendak itu terjadi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak di dalam takdirnya, Allah menakdirkan itu terjadi. Maka iradah kauniyah qadariyah ini ya berkaitan dengan hal-hal yang pasti terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah qadariyah pasti terjadi, tidak mungkin luput. Hanya saja tidak semua hal yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah qadariyah, tidak semuanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua hal yang dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyahnya atau iradah qadariyahnya, tidak semua hal itu dicintai oleh Allah. Tidak semuanya merupakan hal yang dicintai oleh Allah. Ya, contohnya adalah seperti kafirnya orang yang kafir. Ya, munafiknya orang yang munafik. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kekufuran? Jawabannya tidak. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kemunafikan? Jawabannya juga tidak. Namun perlu kita fahami bahwa walaupun Allah Ta'ala tidak mencintai perkara yang Allah takdirkan tersebut, akan tetapi Allah menakdirkannya dengan sebab di balik itu ada hikmah yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hikmah tersebut. Di balik itu ada hikmah yang besar dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Al-Hakim, Maha Hikmah. Di balik itu ada hikmah. Dicontohkan oleh para ulama, sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang, tetapi karena di balik itu ada hikmah, maka tetap dijalankan, diwujudkan oleh seseorang tersebut. Seperti orang yang berobat, meminum obat atau menjalani pengobatan, bahkan bisa sampai dengan dilakukan pembedahan di dalam atau pada tubuhnya, meminum obat yang terasa pahit atau dilakukan pembedahan pada tubuhnya, itu perkara yang tidak disukai oleh seseorang. Ya, akan tetapi di balik itu ada hikmah. Di balik itu ada tujuan yang besar yang diinginkan, yang dicintai. Sehingga dikarenakan di balik itu ada hikmah yang diinginkan, hikmah yang disukai, dicintai, maka orang tersebut tetap menjalani pengobatan itu. Nah, ini sebagai gambaran sederhana, suatu hal yang tidak disukai, hal itu sendiri tidak disukai oleh seseorang, tetapi karena di balik itu ada hikmah yang diharapkan, hikmah yang diinginkan, maka orang tersebut tetap menjalaninya, tetap mewujudkannya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ya Maha Hikmah. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Ketika Allah menakdirkan sesuatu yang dia sendiri tidak mencintai sesuatu tersebut, maka sebabnya adalah karena Allah Maha Hikmah, dan di balik perkara yang ditakdirkan itu ada hikmah yang besar. Hanya saja perlu kita ingat bahwa akal kita itu terbatas. Akal kita bisa untuk memahami, tapi tidak bisa memahami seluruhnya, menjangkau seluruh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita yakin, ya, dari segi keyakinan dan keimanan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya Maha Hikmah. Hanya saja di antara hikmah-hikmah tersebut ada yang terjangkau oleh akal kita dan ada yang tidak. Maka kita sebagai makhluk yang lemah, penuh kekurangan, harus mengerti kadar diri sendiri. Adapun macam iradah yang kedua adalah iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah. Apa itu iradah syar'iyyah? Iradah syar'iyyah yaitu iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hukum syariat. Berkaitan dengan syariat agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan perintah ini. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan adanya larangan ini. Maka kehendak tersebut dinamakan iradah syar'iyyah, kehendak Allah di dalam hukum syariatnya. Ya. Allah berkehendak agar para hamba melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah, ya, segala yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyyah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hukum syariat, ya, yang Allah tetapkan, yang Allah kehendaki adalah semua hal yang Allah cintai. Tidak mungkin Allah menetapkan di dalam hukum syariat hal-hal yang tidak dia cintai. Hanya saja, apa yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyyah di dalam hukum syariat, tidak selalu terjadi. Ya, tidak selalu terjadi. Itu hanya perintah Allah, ketetapan hukum syariat, ya, ketetapan hukum Allah di dalam syariat, di dalam agama. Tapi tidak semua orang, ya, kenyataannya menjalankan perintah dan menjalankan syariat. Nah, ya, sehingga dari pengertian kedua macam iradah ini, kita sudah dapat membedakan, ya, dan memahami perbedaan kedua macam iradah ini, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Sehingga iradah kauniyah, ya, pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah pasti terjadi. Adapun apa yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyyah, maka tidak mesti terjadi. Perbedaan yang kedua adalah apa? Apa yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah tidak selalu perkara yang dicintai oleh Allah. Ya, adapun hal-hal yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyyah, maka pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Di dalam suatu hal, terkadang terkumpul padanya dua macam iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkadang sendiri-sendiri. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh berimannya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar beriman. Berimannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, apakah Allah kehendaki? Apakah Allah kehendaki berimannya Abu Bakar? Jawabannya iya. Dengan kehendak apa? Dengan iradah macam yang mana? Iradah kauniyah atau iradah syar'iyah? Jawabannya dua-duanya. Ya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan itu terjadi. Abu Bakar telah beriman. Ya, dan telah wafat. Berarti itu perkara yang Allah kehendaki dengan apa? Iradah kauniyahnya. Allah takdirkan itu terjadi. Ya, Allah takdirkan itu terjadi, berarti Allah telah menghendakinya dengan iradah kauniyah qadariyah. Ya. Kemudian, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Abu Bakar dan memerintahkan semua orang untuk beriman? Jawabannya iya. Berarti Allah berkehendak dengan iradah syar'iyah, ya, agar manusia dan di antara mereka adalah Abu Bakar untuk apa? Untuk beriman. Berarti imannya Abu Bakar terkumpul padanya dua macam apa? Iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya. Kemudian contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Ya, hanya ada iradah kauniyah saja atau ada iradah syar'iyah saja. Contoh yang lain adalah kufurnya Fir'aun. Ya, kufurnya Fir'aun. Fir'aun kafir atau tidak? Jawabannya kafir. Ya, kufurnya Fir'aun. Ya. Apakah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iradah kauniyah? Apakah Allah menghendaki kufurnya Fir'aun dengan iradah kauniyahnya, iradah kauniyah qadariyah? Jawabannya iya. Allah berkehendak dengan iradah kauniyah qadariyah, ya, agar Fir'aun itu kafir. Yani Allah menetapkan dan menakdirkan. Dan ingat, ya, hukum takdir Allah, kehendak Allah yang qadari kauni, ya, mengandung hikmah. Mengandung apa? Hikmah. Kufurnya Fir'aun telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iradah kauniyah qadariyah. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah kufurnya Fir'aun dikehendaki oleh Allah dengan iradah syar'iyah? Jawabannya tidak. Sebab Allah memerintahkan untuk beriman dan melarang dari apa? Kekafiran. Dan Allah tidak meridai kekafiran. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak meridai, tidak menyukai kekafiran bagi hamba-hambanya. Ini contoh yang kedua. Hanya terdapat padanya apa? Iradah kauniyah. Ya. Contoh yang ketiga, hanya terdapat padanya iradah syar'iyah. Bisa kita ambil contoh yang mirip atau sama, yaitu imannya Fir'aun. Fir'aun beriman. Ya. Imannya Fir'aun, berimannya Fir'aun. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Fir'aun agar beriman? Jawabannya, secara iradah syar'iyah Allah menghendaki agar Fir'aun beriman. Ya, agar Fir'aun beriman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk mendakwai siapa? Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan ucapan yang halus, ya. Ya, agar Fir'aun itu, ya, atau bisa jadi, atau harapannya Fir'aun itu ingat dan takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Fir'aun beriman tetapi dengan iradah syar'iyah. Terjadi atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, tidak terjadi keimanan Fir'aun, tidak terjadi. Tetapi Allah menghendakinya, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Allah mencintai, ya, seandainya Fir'aun beriman. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya di dalam hukum syariat. Di dalam hukum syariat. Nah, namun apakah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keimanan Fir'aun dengan iradah kauniyah qadariyah? Jawabannya tidak. Ya, secara takdir Allah tidak menghendaki itu terjadi. Sebab Allah telah menetapkan hal yang lain, yaitu bahwa Fir'aun kafir. Jadi secara syariat Allah menghendaki, sehingga Allah memerintahkan. Dalil terbaginya iradah menjadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah adalah ayat-ayat dan hadis-hadis. Adalah ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya. Yang dapat diistinbatkan, disimpulkan darinya dua macam iradah ini. Ya, yang dapat disimpulkan darinya, ya, bahwa iradah ada dua macam. Di antaranya adalah ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Dan kita yakin bahwa ayat-ayat serta hadis-hadis yang sahih ini tidak mungkin saling bertentangan. Ya, tidak mungkin saling bertentangan. Tapi kenapa ada kehendak Allah yang seperti ini? Kenapa ada kehendak Allah yang seperti itu? Yang begini dan begitu? Ya, ada kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir. Ya. Kemudian di sana ada ayat atau hadis yang menyebutkan kehendak Allah yang berkaitan dengan hukum syariat. Ya, dan seterusnya, maka disimpulkan oleh para ulama, oleh Ahlussunnah wal Jamaah, demikian pembagian iradah menjadi dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, jadi ini dasari pada keyakinan kita bahwa Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an tidak mungkin saling bertentangan. Ya. Kita ambil contoh di dalam surat Al-An'am ayat 125 yang disebutkan oleh penulis, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yurid ayyudhillahu." Wa may yurid ayyudhillahu. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada manusia yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya. Yang Allah berkehendak untuk apa? Untuk menyesatkannya. Tetapi di sana ada ayat lain yang menyebutkan bahwa Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Yuridullah, Allah berkehendak iradah, liyubayyana lakum, untuk memberikan penjelasan kepada kalian, untuk menjelaskan kepada kalian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Dia berkehendak untuk memberi kalian hidayah. Wa yahdiyakum. Bagaimana ini? Ya. Di satu ayat disebutkan bahwa di sana ada hamba-hamba Allah yang Allah berkehendak untuk menyesatkan mereka. Tetapi di ayat yang lain disebutkan bahwa Allah berkehendak untuk memberikan hidayah. Gimana ini? Nah, sebagai ya, seorang mukmin, ya sebagai mukmin yang beriman dan meyakini bahwa Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin, kita beriman bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak saling bertentangan. Tidak saling apa? Bertentangan. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu turun dari selain Allah, turunnya bukan dari Allah, ya. Lawajadu fi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka akan mendapati di dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang banyak. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Kata lau menunjukkan, kata lau seandainya menunjukkan bahwa apa? Bahwa ya, itu tidak terjadi. Turunnya Al-Qur'an dari selain Allah itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah dan bahwa benar-benar tidak ada ikhtilaf, perselisihan, pertentangan di dalam Al-Qur'an. Berarti kesimpulan dari kalimat ayat ini, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kesimpulannya adalah Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah dan ayat-ayat Al-Qur'an tidak saling bertentangan. Tidak ada pertentangan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah dua ayat yang tadi kita sebutkan sebagian penggalannya. Yang pertama adalah wa may yurid ayyumillah, barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya. Berarti di sana ada hamba-hamba Allah ya, Allah berkehendak untuk menyesatkan mereka. Dengan ayat yang lain, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah berkehendak untuk memberi petunjuk, memberi hidayah kepada kalian. Ini kan berlawanan nampaknya. Maka dikatakan bagaimana? Dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iradatullah, kehendak Allah, ada dua macam. Iradah yang dimaksud dalam ayat yang pertama berbeda dengan macam iradah atau kehendak yang dimaksud dalam ayat yang kedua. Iradah yang dimaksud di dalam kalimat wa may yurid ayyudillah, dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya, yang dimaksud dengan macam iradah di sini adalah iradah kauniyah qadariyah, kehendak yang berkaitan dengan takdir. Ya, Allah berkehendak untuk menetapkannya sebagai takdir. Jadi barang siapa yang Allah takdirkan untuk sesat, walaupun di balik itu ada hikmah di balik disesatkannya sekian banyak manusia, ada hikmahnya. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan iradah di dalam ayat yang satunya, wa yahdiyakum yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Ya. Allah berkehendak untuk Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada kalian, yang dimaksud adalah iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah. Wallahu a'lam. Intinya semisal itu, itu sebagai contoh ya, dalil atau penyimpulan ya dari ayat-ayat dan hadis-hadis bahwa iradatullah, kehendak Allah, terbagi menjadi dua macam, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Naam. Demikian pula telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa sifat Allah Ta'ala al-masyi'ah, yang juga sederhananya kita artikan, sering kita artikan dengan kehendak, tapi lafaznya adalah al-masyi'ah, bukan iradah. Ya, sifat Allah Ta'ala al-masyi'ah, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan pembagiannya menjadi masyi'ah kauniyah dan masyi'ah syar'iyah. Tidak ada dalil. Dalil-dalil yang menyebutkan masyi'ah, ya, semuanya menunjukkan bahwa masyi'ah itu ya sinonim, semakna dengan iradah kauniyah qadariyah. Ya. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan ya bahwa di sana ada masyi'ah syar'iyah. Sehingga ini ya bagi kita, yang nampak bagi kita apa? Ya, lafaz saja, lafaz. Jadi masyi'ah, ya, masyi'ah itu artinya kehendak. Artinya kehendak. Tetapi secara makna, ya, pengertian, definisi, maka masyi'ah itu sinonim dengan iradah kauniyah syar'iyah. Ta'afan, iradah kauniyah qadariyah. Iradah kauniyah qadariyah. Dan tidak ada masyi'ah yang semakna searti dengan iradah syar'iyah. Ya. Sebabnya adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan pembagian masyi'ah menjadi kauniyah syar'iyah. Semua masyi'ah adalah kauniyah qadariyah. Nah, kemudian ya, sebagai faedah ada beberapa lafaz. Ada beberapa lafaz di dalam dalil ya, yang terbagi menjadi kauni dan syar'i. Ada beberapa lafaz selain lafaz iradah atau kehendak yang juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kauni dan yang kedua adalah syar'i. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Di antaranya adalah al-qadha. Lafaz al-qadha. Qadha yakni keputusan, ketetapan. Keputusan Allah, ketetapan Allah. Terbagi menjadi dua. Ada qadha kauni, ada qadha syar'i. Ketika disebutkan qadha Allah wa qadha rabbuka, maka bisa dilihat. Bisa jadi yang dimaukan adalah ketetapan kauni. Ketetapan kauni ya semakna dengan takdir. Allah menetapkan sebagai hukum takdir. Atau mungkin yang dimaksud adalah qadha syar'i, ketetapan hukum syariat. Ya. Kemudian lafaz yang lain adalah lafaz al-hukmu. Hukmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hukm, memberikan hukum. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam, ada hukum kauni qadari, hukum takdir, dan yang kedua adalah hukm al-hukmu syar'i, hukum syar'i. Kemudian lafaz yang ketiga adalah al-kitabah. Ya, kitabah. Kataba, yaktubu kitabatan, kataballahu. Ya, la'aghlibanna ana wa rusuli. Ya, maka kataba, yaktubu kitabatan juga terbagi menjadi dua. Bisa bermakna kitabah kauniyah qadariyah, yakni Allah telah menuliskan ya sebagai takdir. Ya, bisa juga yang dimaksud adalah kitabah syar'iyah, yakni Allah telah menuliskan sebagai hukum syariat, mencatatnya sebagai hukum syariat. Kemudian lafaz yang lain adalah amr. Ya, amarallah, ya'murullah, Allah ya'mur. Amr juga terbagi menjadi dua, ada amr kauni, ada amr syar'i. Yang berikutnya adalah izn. Al-iznu, izin. Izin Allah Subhanahu wa taala juga ada dua. Izin secara kauni artinya takdir. Ada izin secara syar'i, yakni diizinkan di dalam syariat. Boleh atau tidak, halal atau haram. Kemudian yang lainnya adalah at-tahrim. At-tahrim. At-tahrim ya. Yeah. Sederhananya bisa kita artikan dengan mengharamkan. Ya, yeah, mengharamkan atau melarang. Ini juga terbagi menjadi dua, ada tahrim kauni, ada tahrim syar'i. Tahrim kauni, tahrim syar'i. Ya, tahrim kauni yakni Allah melarang secara takdir. Allah melarang itu terjadi di dalam takdirnya. Ya, jadi Allah menetapkan hal yang sebaliknya. Berarti Allah melarang itu terjadi. Ya, di dalam takdir. Dan yang kedua adalah tahrim syar'i, yakni pengharaman, ada halal ada haram. Dan di sana ada beberapa lafaz lain yang juga terbagi menjadi dua ini, kauni dan syar'i. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Syifaul 'Alil. Di dalam kitab beliau berjudul Syifaul 'Alil pada bab yang ke-29. Kemudian nah, bagaimanakah madhab dan ya keyakinan manusia terkait dengan iradatullah, terkait dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia secara umum ya memiliki beberapa madhab, keyakinan. Ya. Keyakinan terkait dengan sifat iradah atau kehendak. Ya, setidaknya ada empat. Setidaknya ada empat mazhab keyakinan di dalam iradatullah, di dalam sifat iradah. Mazhab yang pertama, keyakinan yang pertama adalah al-falasifah. Al-falasifah, keyakinan para ahli filsafat. Keyakinan para filsuf, ahli filsafat. Bagaimanakah keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah nafyul iradah. Menafikan, meniadakan sifat iradah. Tidak ada di sana yang namanya iradah. Kehendak Allah. Kehendak Tuhan. Tidak ada. Ini menurut ahli filsafat. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Bagaimana dengan hal-hal yang terjadi ini, bukankah berarti telah dikehendaki oleh Sang Pencipta? Setidaknya kehendak takdir, yakni kehendak di dalam takdir Allah, takdir Sang Pencipta. Jawabannya, kata mereka, segala sesuatu yang terjadi ini, semuanya terjadi hanya dengan hubungan sebab-akibat. Ya, ada sebabnya, maka muncullah akibatnya. Ada sebab ini, maka muncullah akibatnya. Dan seterusnya, bisa berantai. Hubungan sebab-akibat saja. Ya. Muncul ini karena adanya ini. Ya. Muncul ini karena adanya itu, dan seterusnya. Hubungan sebab-akibat. Ya. Jadi menurut mereka, segala sesuatu ketika muncul sebabnya, ya jelas otomatis muncul akibatnya. Enggak ada istilah akibatnya itu terjadi karena adanya suatu kehendak. Kehendak Tuhan, kehendak Sang Pencipta, enggak ada istilah kehendak. Karena ada sebab, ya maka muncul akibatnya. Ya sebagai contoh, ketika ada matahari, maka itu menjadi sebab untuk suatu akibat, yaitu cahaya. Ada matahari, ya maka ada cahaya dan ada panas. Ketika ada matahari, maka adalah atau apa, maka terakibatkan atau muncul cahaya. Demikian juga ya, ketika seseorang berdiri ya di bawah matahari, maka akan muncul akibatnya, yaitu adzil, bayangan. Bayangan itu merupakan akibat adanya benda tertentu di bawah sinar matahari. Sudah itu saja. Ya. Sudah itu saja. Sebab akibat. Semacam itu. Kemudian mazhab atau pemikiran atau keyakinan yang kedua adalah keyakinan al-mu'tazilah. Keyakinan al-mu'tazilah. Keyakinan mu'tazilah adalah ya, mereka menetapkan adanya iradah, kehendak. Mereka menetapkan adanya iradah atau kehendak. Akan tetapi itu merupakan iradatun hadithah lam taqum billah. Tetapi itu merupakan iradah yang berdiri sendiri, ya, tidak terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadi di sana ada yang namanya iradah, tetapi iradah itu terpisah dari Allah. Ya, jadi mereka tidak meyakininya sebagai sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah bagaimana yang mereka maukan. Ya. Apa mungkin ada sifat yang berdiri sendiri? Ya, berdiri sendiri tanpa mausuf, tanpa zat yang disifati dengannya, berdiri sendiri. Ya. Sebagaimana keyakinan mereka di dalam sifat-sifat yang lain. Di dalam pembahasan sifat-sifat Allah yang lain. Seperti sifat kalam. Ya, yang dimaksud dengan kalamullah adalah makhluk yang namanya kalam. Terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Semisal dengan itu. Demikian juga di sini iradah. Di sana ada yang namanya iradah. Ya, itu terpisah dari zat Allah taala. Artinya, ayat-ayat yang menyebutkan iradah Allah berkehendak, berkehendak dan seterusnya. Artinya adalah menurut mereka di sana ada iradah yang terpisah berdiri sendiri dan tidak terdapat pada zat Allah Ta'ala. Nah, mereka memiliki syubhat, ya, kerancuan berpikir kenapa bisa sampai memiliki pemikiran semacam itu. Kemudian keyakinan yang ketiga adalah qaulul asy'ariyah, keyakinan asy'ariyah. Ya, keyakinan asy'ariyah, mazhab asy'ariyah. Mazhab asy'ariyah. Bagaimana mazhab mereka? Mazhab mereka adalah bahwa Allah memiliki sifat iradah. Allah memang memiliki sifat iradah. Ya. Tetapi iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, itu qadimah. La tatajaddad, qadimah ghairu mutajaddidah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu qadimah, telah lampau dan tidak terbaharui. Ya. Jadi lampau, kapan Allah berkehendak? Ya, lampau zaman dulu kala udah. Ya, zaman dahulu kala. Ya. Jadi terjadinya perkara-perkara yang baru ini, ya, hal-hal yang terjadi yang baru terjadi ini, ya, itu berkaitan dengan kehendak Allah di masa lampau. Di masa lampau. Jadi bukan Allah berkehendak untuk mewujudkan ini sekarang. Ya. Jadi tidak ada istilah apa? Kehendak Allah di saat terjadinya sesuatu. Kehendak Allah itu sudah lampau semuanya. Sebagaimana keyakinan mereka terhadap atau di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Seperti sifat kalam. Ya, berbicara. Allah memiliki sifat kalam berbicara. Kata mereka, kalamullah itu qadim. Jadi kalamullah itu sudah jadi satu dahulu, qadim. Terus bagaimana dengan Al-Quran ini? Ya, kalau Al-Quran ini sudah pernah difirmankan oleh Allah Ta'ala pada zaman dahulu kala, qadim. Ya, pada zaman dahulu kala, qadim. Kapan itu? Entah, dulu zaman dahulu kala. Ya. Berarti sekarang Allah berfirman tidak? Ya. Berfirman tidak? Saat ini Allah apakah berfirman? Ya. Apakah Allah memperbaharui firman-Nya begitu? Kata mereka tidak. Firman Allah sudah menjadi satu kesatuan zaman dahulu kala. Terus gimana itu gambarannya? Ya, itu memang membingungkan sih, gimana berfirman zaman dahulu kala kemudian tidak terbaharui. Ya. Naam. Jadi ini keyakinan Asy'ariyah kurang lebih seperti itu, bahwa iradatullah itu qadimah, tidak terbaharui. Jadi hal-hal yang terjadi saat ini, ya, bukan dikehendaki oleh Allah di saat terjadinya. Berarti saat terjadinya sekarang ini, Allah tidak menghendakinya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap terjadinya hal-hal ini itu sudah lampau. Sudah lampau dan tidak ada kehendak Allah, ya, di saat terjadinya hal-hal ini. Nah, adapun keyakinan yang keempat adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iradatullah, ya, iradatullah dari satu sisi, dari segi jenisnya, iradatullah, kehendak Allah dari segi jenisnya itu qadimah, ula, kehendak Allah Subhanahu wa taala qadimah atau ula, lampau. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah. Ya. Sifat iradah selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan ini iradatullah adalah sifat zatiyah. Karena sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala bersama zatnya. Sebagaimana zatnya itu ula, tidak ada permulaannya. Ya. Demikian pula sifat iradah Allah Subhanahu wa taala itu ula, Ya, tidak ada permulaannya. Senantiasa bersama zat Allah Ta'ala. Ya, dari satu sisi, iradatullah itu qadimah. Ya, iradatullah itu qadimah. Atau ula. Ya, sifat zatiyah. Namun dari sisi yang lain, ini menurut keyakinan al-sunnah wal-jamaah, dari sisi yang lain, iradatullah itu juga mutajaddidah. Itu selalu terbaharui. Ya, di saat terjadinya berbagai hal. Ya. Jadi dari satu sisi itu sifat dzatiyah. Ya. Tapi dari sisi yang lain, iradatullah itu juga senantiasa terbaharui. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, zaman dahulu kala Allah sudah menghendakinya itu terjadi, demikian pula saat ini ketika terjadinya Allah juga menghendakinya. Saat terjadinya halal ini Allah Subhanahu wa taala juga menghendakinya. Tidak dikatakan iradah yang satu kesatuan zaman dahulu kemudian sudah, ya. Ketika terjadinya hal-hal ini yang telah Allah tetapkan sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak menghendaki terjadinya itu saat ini. Ya. Jadi kehendak Allah untuk mewujudkannya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala saat ini untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Ya, sebagaimana sifat kalam, sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ya, sifat berbicara. Ya, sifat berbicara senantiasa ada pada zat Allah Ta'ala. Allah selalu memiliki kemampuan untuk berbicara. Tetapi setiap saat Allah selalu memperbaharui kalimat-kalimatnya. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Jadi bukan kalimat satu kesatuan zaman dahulu kemudian sudah. Ya. Ketika Allah berkehendak maka Allah berbicara. Ketika Allah berkehendak Allah berbicara. Ya. Ya, ma'na fidat kalimatullah. Ya, kalimat-kalimat Allah itu tidak ada habis-habisnya. Jadi selalu terbaharui. Saat ini Allah berbicara, kemudian nanti akan datang Allah juga berbicara. Jadi mutajaddidah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iradatullah, kehendak Allah selalu mutajaddidah, terbaharui. Ya. Nah, kemudian sebagai catatan, Pembagian iradah menjadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, menjadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya. Ini merupakan pembagian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut Asy'ariyah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut Asy'ariyah. Nah, jadi Asy'ariyah pun menetapkan bahwa iradatullah itu ada dua macam, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Jadi jangan dikira bahwa Asy'ariyah ya tidak meyakini dan tidak menetapkan pembagian ini. Adapun ghulatu sufiyah, sufiyah yang ekstrim, ya, sufiyah yang ekstrim tidak menetapkan adanya pembagian ini, pembagian iradah menjadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ini tidak ditetapkan oleh sufiyah. Demikian pula oleh Jabriyah, ya, Al-Jahmiyah, Al-Jabriyah. Jahmiyah, Jabriyah tidak menetapkan bahwa iradatullah terbagi menjadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.